Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa man ittaba'a bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia wilayah Medan di mana saja berada, pada pagi hari ini atau pada hari ini kita juga akan menayangkan kembali siaran, yaitu dalam rangka menyejuk keimanan. Kali ini kita akan membawakan surat Al-Ma'idah, sedangkan ayat yang sebelumnya atau surat yang sebelumnya yaitu surat An-Nisa sudah habis. Maka hari inilah mulai, yaitu dari surat Al-Ma'idah ayat 1, yang mana ini adalah judulnya tentang janji setia kepada Allah dan penyempurnaan pelaksanaan kita dalam beragama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Pada awal ayat ini kita mulai memasuki, yaitu tentang pembahasan tentang akad, yang dimulai dengan konteks ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Artinya diserukan hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Apa itu? Yaitu aufu bil uqud. Aufu artinya yaitu menyempurnakan janjinya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam bentuk kata yang lain, yaitu wa Ibrahimal ladzi waffa. Artinya ketika Ibrahim itu telah menyempurnakan janjinya kepada Allah. Iya. Artinya apa? Artinya ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, apa yang diperintahkannya itulah menjadi akad ataupun sebuah perjanjian nya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melaksanakan itu, itulah artinya aufu. Aufu di sini artinya ialah ingin menyempurnakan janji-janji yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian akad di sini itu dalam bentuk jamak ataupun plural ukut, artinya yaitu adalah sebuah ikatan atau sesuatu yang tidak akan terpisah setelahnya. Artinya perjanjian ini mesti dilaksanakan. Mesti, seperti manusia kepada Allah. Gitu. Artinya ketika Allah memerintahkan, bagaimana manusia ini dapat menjalani mengadakan hubungan antara satu lainnya. Artinya ketika Allah memerintahkan sholat, ketika orang melakukan sholat itu, itulah akad perjanjian antara mereka berdua. Iya, antara manusia dengan Tuhan. Manusia dengan Tuhannya. Iya. Jadi termasuk akad itu sendiri, rukun Islam yang 5 atau seluruh taklif yang dibebankan Allah kepada manusia itu adalah akad. Janji yang telah disepakati antara manusia dengan Tuhan, sebagaimana yang telah disampaikan Allah kepada Nabi Adam, yang difirmankan Allah pada atau kepada kita pada masa alam zar, alastu birabbikum. Ya. Bala, apakah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Syahidna, kami menjadi saksi. Ya. Jadi sebenarnya kapan kita bersaksi kepada, kapan kita mengadakan ikatan janji dengan Allah? pada waktu kita di alam zar sebelum kita lahir ke muka bumi ini. Iya. Jadi kalau kata orang, saya nggak pernah janji dengan Allah, salah. Sudah ada janji itu sebelum kita sudah lahir ke muka bumi ini. Maka ketika Allah berfirman, "Aufu bil uqud," artinya laksanakanlah segala yang halal yang diperintahkan oleh Allah dan jauhilah segala yang dilarangnya, baik terhadap Allah, sesama makhluk, maupun terhadap diri sendiri. Iya, jadi setelah janji terhadap Allah, itu terkadang yang sering dilupakan, karena terkadang manusia ini selalu ingin memenuhi janji sesama manusia. Iya. Dia melihat kejujuran itu apabila terkait antara manusia dengan satu dengan yang lain. Iya. Tetapi dia tidak berpikir bahwa sebenarnya janji dia terhadap Allah Subhanahu wa taala juga adalah suatu hal yang lebih mutlak untuk dipenuhi tadi. Iya. Yang ketiga, janji terhadap diri sendiri. Terhadap diri sendiri. Bukan berarti karena diri sendiri bisa cuek bebek begitu kan. Yeah. Akhirnya, entoh badan-badan saya. Yeah. Akhirnya yang rusak saya sendiri. Tidak. Karena Nabi pun berkata, "Inna libadanika alaika hakun." Yeah. Sesungguhnya pada dirimu terdapat hak. Yeah. Kalau sudah capek bekerja, istirahatlah. Misalnya begitu. Yeah. Jadi pengertian ukut di sini, ini untuk dalam segala bidang. Dalam segala bidang. Contoh kecilnya, Ustaz. Ketika seseorang ingin naik kuda. Ya kan? Karena ada pembahasannya di sini, ada uhillat lakum bahimatul an'am. Artinya ini Allah peruntukkan untuk manusia. Jadi ketika seseorang ingin menaiki kuda dan menunggangi kuda itu, dan artinya jinak kuda itu, bukan berarti manusia itu yang membuat kuda itu jinak. Tapi Allah lah yang membuat jinak. Iya. Apa akadnya? Yaitu dengan contoh kecilnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Atas dengan rahmat Allah lah dan kasih sayang Allah lah. Coba lah kalau tidak seperti itu, biasanya kuda yang jinak itu suatu saat ngamuk, meronta, sehingga yang di atasnya itu akan terjatuh. Iya, Ustaz Fajrul, ini menarik kajian kita surah Al-Maidah ayat 1 ini, karena selain janji yang secara universal, Allah juga di sini mengkaitkan dengan wa antum hurum. Iya. Hurum itu berarti pakaian ihram. Terkait dengan haji yang terkait sebentar lagi haji. Mungkin masyarakat Sumatera Utara ini ada di antara saudaranya yang akan berangkat ke tanah suci. Kita doakan mudah-mudahan semua menjadi haji yang mabrur. Amin. Untuk itu bagaimana? Kalau dulu kan pakai kuda, sekarang kan naik pesawat, apa juga baca bismillah, Ustaz Fajrul? Iya, mesti. Iya. Karena ini adalah sebuah perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekecil itu sebetulnya dapat memberkahi kehidupan kita. Keberangkatan kita ini kita mulai dengan niat yang baik, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sampai ke tujuan dan pulang dengan selamat. Itulah namakan akad. Akad. Al-ungkut di situ. Iya. Terus ungkutnya dalam ibadah haji ini apa? Lam yarfus. Iya. Walam yabsuk. Walam yabsuk. Iya. Walam satunya lagi itu adalah, yaitu tidak apa namanya berkata. Tidak pernah berkata kotor, tidak pernah berbuat fasik dan tidak pernah bermusuhan atau bertengkar dengan orang lain. Ya. Ini ketiga-tiga ini adalah ukut dalam ibadah haji. Karena kalau ini bisa dapat dilaksanakan seorang yang haji itu, insya Allah mendapatkan haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Kemudian di sini ada juga disebutkan wa antum hurum. Ya. Ada namanya ihram. Ihram itu bagaimana kita menjaga tanah haram, yaitu Ka'bah dan sekitarnya. Dalam hal ihram ini ada dua hal, Ustaz Fajrul. Mungkin pendengar RRI dimanapun Anda berada ingin mengetahui lebih jauh apa yang dimaksud dengan mikot makani dan mikot zamani, yang itu adalah terkait dengan ihram itu tadi. Kalau mikot makani itu tempat kan gitu. makan. Iya. Kita mau dari mana? Gitu kalau kan? Dari Indonesia ini di mana? Indonesia, kalau naik pesawat untuk haji pertama mereka menuju ke Madinah. Madinah, Jeddah. Berarti ya? Nanti Jeddah Madinah. Jeddah Madinah. Berarti mereka itu sudah dianggaplah untuk bermukim sementara di sana. Di Madinah. Dengan itu nanti akan mengambil mikot dari Bir Ali. Bir Ali, karena dia adalah gelombang pertama. Iya, gelombang pertama. Adapun gelombang kedua dalam pemberangkatan nanti, mereka langsung akan langsung ke Jeddah. Dari Jeddah itulah disejajarkan mikot kita dari Yalamlam. Yalamlam, di Yaman sana. Di Yaman sana. Di bujurkan sehingga samalah apanya begitu. Jadi bolehlah mikot makani jemaah haji Indonesia ini dari Jeddah. Boleh. Alhamdulillah. Ya, itu ya. Sudah ada banyak fatwa ulama. Ya, jadi sedangkan tidak harus risau kalau tidak ada risau dan tidak harus dari Indonesia ini memakai baju ihram supaya nanti jadi lebih afdol ya. Dan tidak memakai di Jeddah. Iya. Sudahlah di Jeddah itu pun sudah. Jeddah sudah sah, afdol. Ya. Karena banyak ulama yang mendukung pendapat itu. Pendapat itu. Kalau mikot zamani Ustaz. Mikot zamani itu inilah dia, zaman itu kan artinya menunggu, menandakan waktu. Waktu, iya. Jadi artinya bulan ibadah haji itu berapa tuh? Dari Syawal. Dari Syawal. Nah, jadi sekarang ini sudah ada jemaah haji yang pergi ke sana. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulhijjah sama. Jangan kita berpikir bulan haji itu hanya Zulhijjah saja. Karena ada hajinya ya, Hijjah, iya. Jadi dimulai dari bulan Syawal, itulah Syawal. Sudah bisa memasang niat. Berakhir sampai 10 malam Zulhijjah. Iya. Jadi kalau sudah lewat 10 malam Zulhijjah, maka itu sudah tidak bisa lagi waktu haji itu. Sudah tutuplah embargasi seluruh di Arab Saudi sana ya. Baik yang ada di Mekah, baik yang ada di Jeddah ataupun yang ada di Madinah. Karena apa? Karena semua orang sudah berkumpul di sana. Di Arafah. Karena besok sudah wukuf di Arafah. Sudah wukuf, sudah selesai pun wukuf di Arafah ya. Kalau tanggal 10-nya ya. 10-nya iya. Jadi maka sampai 10 malam dari bulan Zulhijjah itulah mikot zamani. Kemudian kalau misalnya umroh Ustaz Fajrul. Kan ada kadang-kadang orang mau umroh sunat. Bagaimana tentang mikot makaninya Ustaz Fajrul? Kalau mikot makani di situ ulama Mekah menganjurkan supaya mengambil dari Tan'im. Tan'im yang paling dekat itu yang paling dekat. Ya? Karena 2 rial ataupun 1 rial itu kalau naik bus yang besar. Bus yang besar itu ya. Artinya kenapa dianjurkan ke Tan'im? Karena fasilitas untuk jamaah haji, untuk kebersihan mandi, badannya, mandinya, apa semua lengkap. Baju ihram. Ada juga mengatakan jikrona. Jikrona agak tapi jauh sedikit. Agak jauh dan fasilitasnya kurang di sana itu. Iya. Artinya airnya kadang-kadang penuh, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, sampai begitu dia. Kalau ke Hudaybiyah, Ustaz Fajrul? Iya. Kalau ke Hudaybiyah ini adalah batas tanah haram ini ya. Jarang orang ke sana begitu. Karena jarang, memang disarankan sekali Tan'im ini karena fasilitasnya memang sudah sangat lengkap dan dekat lagi. Dan dekat lagi. Tidak mencapekan. Iya. Apalagi orang yang gelombang pertama, iya, dia belum wukuf, jangan banyak kali umroh, bukan tidak boleh. Takutnya pas wukuf dengan melaksanakan tawaf ifadah dan lempar jumroh nanti dia sudah tidak kuat karena sudah diporsil umroh berkali-kali dari jikronah pula. Padahal gitu. Inti ukut dalam ibadah haji itu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Iya. Tapi kalau misalnya masih muda kayak Ustaz Fajrul, kayak saya mungkin masih mungkin lah ya. Tapi walaupun begitu diisimbangkan juga kesehatan kita di sana. Kesehatan juga perlu ya. Artinya tidak mengumbar kali tapi yang paling penting kita menjaga ukut kita itu ketika kita haji. Dalam ayat 1 dari surah Al-Maidah ini disebutkan ghair muhil liswaydi wa antum hurum. Memburu binatang pada ketika ihram tidak boleh Ustaz Fajrul. Tapi kalau misalnya penduduk Mekah boleh memburu binatang buruan di sini. Apa hikmahnya kenapa orang pakai ihram ini tidak boleh memburu binatang? Ada merpati di situ, kita lihat di Masjidil Haram begitu banyak, bukan kita tangkap, padahal kalau dimakan itu lumayan enak itu Ustaz Fajrul. Enak, kita beri makanan itu. Betul. Beli 1 rial 1 bungkus untuk kita kasih makan kepada para jemaah haji yang ada kepada burung-burung merpati yang ada di sekitar Masjidil Haram. Apa hikmahnya Ustaz Fajrul? Hikmahnya disinilah bagaimana kita harus dapat melaksanakan ukut perjanjian kita kepada Allah ketika orang bermakan ihram. Memang pada dasarnya hewan-hewan ini ketika Allah firmankan uhillat lakum bahimatul an'am dihalalkan. Artinya ya, makan merpati boleh. Boleh, begitu. Tapi ada pada saatnya tidak boleh ketika kita sudah berpakaian ihram itu. Karena apa? Karena kita ingin betul-betul mengkonsentrasikan ibadah haji ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sibukkan hal-hal yang tertier, yang sekunder, beli apa ceret. Kalau dulu kalau dibolehkan kalau dibolehkan begitu, konsentrasi itu hilang, iya, semangat untuk ibadah pun berkurang. Jadi Anda kemari mau nangkep merpati atau mau ibadah kan begitu? Iya, betul. Mau beli ceret atau mau ibadah, iya, gitu ya? Iya. Nah, jadi makanya di situ harus kita tekankan, mm-hmm, mana yang kita harus pilih, ungkut kita kepada Allah atau yang tidak berkepentingan dalam ibadah haji, dalam ini. Ibadah haji ini. Bukan gitu, berarti tidak boleh bukan tidak merpati. Boleh. Yeah. Setelah nanti baju ihram dilepas, ya beli ceret, belilah misalnya. Makanya banyak sekali hikmahnya itu, Ustaz. Allah memberikan ukut itu agar terjaga kita itu semuanya dalam itu. Makanya Allah mengatakan dalam firman terakhir dari ayat ini, innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah akan menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Jadi yang dikehendaki Allah itu sesuai dengan kita. Karena itu tidak ada yang bertentangan. Karena ibadah haji ini memang sangat perlukan sekali sehingga kita betul-betul mendapat haji yang mabrur. Iya. Satu hal yang menarik Ustaz Fajrul, bahwa dalam Islam pun ditemukan orang itu tidak saja mementingkan dia dengan Tuhan. Pada waktu dilarang untuk memotong tumbuh-tumbuhan, menyembelih hewan pada pakaian ihram, dia juga telah melestarikan lingkungan hidup. Betul. Biarlah binatang ini hidup, biarlah tumbuh-tumbuhan ini subur. Bayangkan di Arafah yang gersang itu sekarang tumbuh pohon begitu subur. Gurun pasir dulunya menjadi subur. Kalau misalnya semua orang boleh menebang, gundullah Arafah yang sudah subur tadi. Betul. Alhamdulillah Allah melarang kita ketika pakai ihram untuk memutik daun, apalagi menebang pohon di Arafah, karena pada waktu itu kita masih menggunakan pakaian ihram. Ini mungkin tambahan dari saya. Ya, sangat bagus sekali dari tambahan ini sebagai penutup kita jumpa dalam rangka penyujuk keimanan. Mohon maaf kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.